lo hatin beli dan gue lawa tua anggoni lo pesinggan. Jalagana dini yen hitung-hitung konden liwat abulan udah alogati iraga jadian bawat satwane jani raga metunangan. Bengala tunangan angin tunangan nanti jomoyong di rantauan beli tua anggon adi ngisi kekosongan di saat adi butuh kehangatan beli dini main hati kebawa perasaan beli patah hati. Lo hati beli daun gua lawa tua anggon nilo bersinggahan. Lo resman lohe kapin newit beli mulai bling penjara. Bintang film, angin boya pemeran utama.